Hai, bunga-bunga cinta. si Serena, mana teriakannya? Selfie, mana selfie. Suara berikutnya selfie? Ewako! Ya Allah! Wah, pusing. Aku dan engkau. Sampai pusing lo dia. King, sampai pusing dia. Taduk. Wah. Sakit, Gilang. Gak akan bisa. Susah banget sih diangkatnya, Gilang. Itu jangan berharap. Ica mau ngangkat Wendy. Bisa. Ica mau ngangkat Wendy, gak bisa. Bisa. Berat banget. Aku dan... Gimana nadanya? Ayo nyanyi lagi yuk. Bunga-bunga cinta semakin merek. Ulangi. Bunga-bunga cinta. Sebelum kamu brak kayak dance gitu, saya ulang terus. Oh. Sebelum tatap matanya jangan dibuang, Selfie, tatap matanya jangan dibuang, harus bener-bener okay. Kayak siap, suara bisa. Dance. Takut dia takut. Bunga-bunga cinta. Kasar banget tariknya. Nih Gotik. Katanya mau peluk selfie tadi bilang. Gotik, maju lu, tadi lu mau maju. Maju lu, katanya duduk mau peluk lu. Selfie. Gua lagi nulis nih, gayanya selfie luwes. Gerakannya, goyangannya. Cucok, Neo. Aku dan engkau bagai dua hati. Satu denyutan. Aku dan engkau bagai dua jantung. Satu debar. Mungkin dapat terpisah. Sehidup semati. Kita bersama dalam jari dan cinta. Bunga-bunga cinta. Selfie. Gila. Apaan sih? Kayak gitu. Sayang, bentar. Ini ada klik. Bolanya. Bola putih. Selfie. Manis cinta. Gotik yang nyanyi, aku yang dansa sama Selfie ya. Yeah. Selfie ayo dong dansa sama aku, kamu mah begitu ih. Coba kita gini. Sar, boleh gue yang nyanyi gak? Kita tantang dia beracting. Ini jadi pujaan hati Selfie. Selfie lagi jatuh cinta, berdua saling jatuh cinta. Coba kita lihat. Berakting aja, pura-pura aja. Coba Neng nyanyi, Neng. Sar, boleh gue yang nyanyi gak? Boleh. Coba. D minor. Kita ekstras. Gilang, lu gak mau ngedance kayak dia gitu sama gue? Aku ngapain? Kamu merayu King Nasar, merayu si Selfie. Selfie saling mencintai ceritanya ya. Gilang. Apaan sih, Batik? Mau kayak actingnya, gitu. Bodo amat. Actingnya, sebentar. Selfie nanya sambil ngedipin mata. Actingnya apa? Gimana? Halo, sini. Masih ngedipin mata. Itu selfie lagi kelilipan. Lu GR. Selfie, bermain natural. Ayo mau nyanyi gak nih? Ya, sebentar aku kasih tau dulu. Acting natural dari hati, oke? Kamu, okay. kamu gak ada yang punya kan? Ada yang punya gak? Gak ada yang punya pacar deh udah, gak ada kan? Ya udah, kalau belum pernah gue ajarin cepetan. Nyanyi. Ayo, mumpung gak ada yang punya. Gilang. Gue yang nyanyi ya. Ya, gue yang nyanyi. Ayo. Gilang, ayo. Apaan sih? Ngedance. Ini orang berisik banget. Siap, Sar. Hai manusia. Hormati ibu. Manusia. Kan gue mau bermesraan sama Selfie. Aduh. Ya gue pikir tadi Selfie lagi mamanya. Ayo. Lagu yang bermesra. Ada ya. Aku yang nyanyiin. Ayo bermesra. Bunga-bunga cinta. Ayo bunga-bunga cinta yuk. Yuk. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Musik. Ayah. Hei. Dengarkanlah. Gotik. Dewi. Aku. Bang Inci, tolongin dong. Tolong dong, ini Bang Nasar. Tolong dong Bang Inci. Lidah Ben, kasih lagu romantis Selfie buat Nasar.